Oke, untuk ketiga kalinya coba saya berduet sama Mas Odek. Ini lagunya juga request dari sambil dikasih air kita nyanyi bareng-bareng bersama Wanata. Terima kasih.